Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Halo, saya Gilang Yubiliana, pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Masih ingat lagu Bangun Tidur yang ditulis Bu Kasur? Bangun tidur, keterus mandi, tidak lupa menyikat gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membereskan bantal dan guling. Lagu ini sangat dekat dengan telinga kita dan anak-anak kita, terutama menjadi lagu wajib ketika duduk di bangku taman kanak-kanak. Sementara, sebuah data terungkap dari Survei Kesehatan Dasar tahun 2013. Ditemukan sebagian besar penduduk Indonesia menyikat gigi pada saat mandi pagi maupun mandi sore sebesar 76,6%. Menyikat gigi dengan benar setelah makan pagi sebelum tidur malam untuk Indonesia hanya 2,3%. Begitu pentingnya kah menyikat gigi? Salah satu faktor penyebab penyakit jaringan penyangga gigi dan gigi berlubang berkaitan dengan kebersihan mulut dan perilaku menyikat gigi. Kegiatan menyikat gigi membersihkan sisa makanan pada permukaan gigi. Plak yang tidak tersikat akan menjadi karang gigi. Mengapa sih harus setelah makan pagi, bukan ketika mandi pagi? Antara makan pagi dengan menggosok gigi, sebaiknya diberi jarak kira-kira setengah jam sampai satu jam setelah makan. Terutama bila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi salah satunya. Setelah makan, sisa makanan akan mengalami fermentasi terhadap glukosa. Hasilnya berupa senyawa bersifat asam dan membuat lingkungan sekitar gigi bernuansa jadi asam. Dalam beberapa menit, derajat keasaman tadi akan meningkat atau pH-nya turun. Nah, bila berlanjut, penurunan nilai pH akan sampai ke nilai pH kritis, yaitu pH yang dapat memicu dekalsifikasi pada enamel gigi. Apa sih dekalsifikasi pada enamel gigi? Dia merupakan suatu proses kemoparasiter yang terdiri atas dua tahap, yaitu dekalsifikasi enamel sehingga terjadi kerusakan total enamel dan dekalsifikasi dentin pada tahap awal diikuti oleh perarutan residunya yang telah melunak. Jadi, menyikat gigi langsung setelah makan dapat menyebabkan enamel gigi menjadi lunak. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pH akan kembali normal setelah 20 hingga 30 menit setelah makan. Nah, dari kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa masa 20 hingga 30 menit setelah kita makan karbohidrat, terutama yang mengandung gula, merupakan saat-saat sangat rentan untuk terjadinya kerusakan gigi. Penyikatan gigi pada derajat keasaman dalam mulut masih pada tingkat kritis ini akan menambah kerusakan permukaan gigi. Ditambah lagi, pasta gigi umumnya bersifat abrasif. Hal ini terkait dengan proses pembentukan plak, karena tujuan dari penyikatan gigi adalah untuk menghilangkan plak yang berperan dalam pembentukan karies atau gigi berlubang. Nah, proses pembentukan plak terdiri dari tiga tahapan. Yang satu pembentukan pelikel, kedua kolonisasi awal dari pada permukaan gigi, dan ketiga kolonisasi kedua dan pematangan plak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka satu jam setelah makan adalah waktu yang cukup untuk menghilangkan koloni awal bakteri pada permukaan pelikel. Selain itu, asam dalam makanan yang kita makan dapat membuat enamel rentan terhadap kerusakan saat menyikat gigi. Satu jam setelah makan adalah waktu yang cukup menghilangkan asam dan enamel mengeras kembali. Jadi, tidak ada alasan lagi kan untuk mengganti waktu menyikat gigi menjadi satu jam setelah sarapan pagi? Terima kasih. Saya Gilang Yubiliana, pengajar dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Bangun tidur. Sikat gigi lalu berkumur. Ayo kamu.